Teringat kini akan cintamu yang selalu tulus untukku. Kasih beratnya hatiku kehilanganmu, luluh lantahkan hatiku ditinggalkan kamu. Selamat jalan duhai engkau kekasihku. Kemanakah kini akan ku cari? Tiada lagi canda tawamu kasih. Sepinya hatiku hanya bisa ku meneteskan air mata doaku untukmu. Selamat jalan duhai engkau kekasihku. Lelap, lelapkan tidurmu. Engkau pergi dan tak mungkin kembali lagi. Maaf, aku yang tak pernah bisa mampu untuk bahagiakan dirimu. Kini akan ku cari. Oh, ada lagi tawamu kasih. Sepinya hatiku hanya bisa ku meneteskan air mata doaku untukmu. Selamat jalan duhai engkau kekasihku. Selamat jalan duhai engkau kekasih.